Spesial buat ibu-ibu semuanya yang sebelah sana ya. Semuanya selamat siang. Legas Community, terima kasih ya. Ada Putra Kalisna juga, terima kasih. Thank you. Ada spesial lagu buat Mas Nyongot.